di atas pasir senja pantai Kute. Saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi kusukku. Nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa, seperti mata dewa. Aku berdiri tinggalkan dirimu. Waktu sinarnya jatuh di jiwaku, gembur ombak sadarkan sombongku. Ajaklah aku wahai sang perkasa, seperti mata dewa. Mata dewa, seperti mata dewa, yang menangis tinggalkan diriku, yang menangis lupakanlah aku, yang menangis tinggalkan. Batinku melayang karang sampai ke jantungku, hingga matahari ajak aku pergi. Kasihku tulus, setulus indahmu.